Bapa di dalam surga, tidak ada sandaran lain dalam hidup kami selain daripada Engkau. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menjadi Allah yang begitu kuat menopang kami ketika kami berada dalam kesulitan hidup. Bahkan ketika kami harus menghadapi lembah kekelaman, Engkau menjadi tempat sandaran kami. Tuhan, kuatkanlah kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon biarlah kebenaran firman-Mu ini mampu memberikan penghiburan kepada setiap kami. Sesuai dengan penghiburan daripada Roh Kudus yang Tuhan janjikan dan Tuhan telah curahkan di dalam kehidupan umat. Biarlah penghiburan itu terus ada di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya ketika kami mengalami masa-masa sulit di dalam kehidupan kami. Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kami semua siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 23. Mazmur 23 Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 23 kita baca mulai dari judulnya ya. 1 2 3 Tuhan adalah gembalaku. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak-Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Daud menuliskan kalimat-kalimat di dalam Mazmur pasal 23 ini, serah itu adalah merupakan satu hal yang keluar, yang terpancar dari sebuah pengalaman yang real di dalam kehidupan Daud. Ketika ia berkata, Tuhan adalah gembalaku, Saya rasa Daud begitu meresapi makna daripada Tuhan adalah gembalaku. Oleh karena kita tahu bahwa Daud punya latar belakang sebagai seorang gembala. Setelah dia punya hubungan dengan domba-domba yang ia gembalakan tiap-tiap hari. Jadi dalam konteks kehidupan Daud, pada waktu itu, setelah ketika dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, setelah itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Hubungan antara Tuhan dan umat manusia ketika Daud mengibaratkannya sebagai seorang gembala dan sebagai domba. Surah itu menggambarkan satu hubungan, satu relasi yang sangat luar biasa. Karena itu adalah keluar dari satu pengalaman hidup yang real dalam kehidupan Daud sebagai seorang gembala. Mungkin di dalam budaya tertentu yang tidak mengenal hubungan antara gembala dan domba, mungkin ini kurang diresapi kedalamannya. Secara mungkin dalam konteks budaya tertentu, mungkin seperti di tempat saya, ya enggak pernah lihat domba kayak apa begitu ya, yang dilihat babi tiap-tiap hari begitu kan. Jadi yang ada gembala babi bukan gembala domba. Kalau ke Papua, apalagi yang pedalaman-pedalaman, bingung mereka kalau dikatakan Tuhan adalah gembalaku, kita adalah domba-dombanya. Mereka mungkin kurang paham, kurang ngerti. Ya, mungkin lebih ngerti kalau kita katakan kita adalah babi-babinya Tuhan, begitu kan. Tetapi ketika Raja Daud mengatakan hal seperti itu, ada pengalaman-pengalaman yang real yang dia rasakan dan dia mengibaratkan hubungannya dengan Tuhan seperti seorang gembala dan domba. Serai dalam kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Daud itu, kita melihat di situ ada pengalaman-pengalaman sebagai seorang gembala dan domba yang matching dengan hubungan kita dengan Allah. Yang sangat cocok dengan hubungan kita dengan Allah. Yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Salah satu pengalamannya adalah ketika keadaan berubah, ketika kemudian situasi berubah, terjadi di padang gurun dalam penggembalaan Raja Daud. Setelah di situ Raja Daud melihat dalam pengalamannya sendiri, justru dia melihat di situ ada hubungan yang sangat luar biasa. Justru ketika keadaan berubah, ketika situasi berubah, bahkan ketika situasi itu menjadi situasi yang menakutkan. Dan inilah yang terjadi juga dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Satu hal fakta, satu hal yang pasti di dalam kehidupan kita yang kita tidak bisa tolak, kita tidak bisa bantah dalam kehidupan kita, yaitu fakta hidup bahwa keadaan hidup manusia itu dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Keadaan hidup manusia itu dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Serah dari padang rumput hijau bisa berubah menjadi padang gurun gersang. Dari air tenang bisa berubah menjadi badai yang bergelora. Dari berbaring nikmat bisa menjadi berbaring sakit. Dari jiwa yang segar bisa menjadi jiwa yang merintih. Serah dari berjalan di jalan yang rata bisa berubah sewaktu-waktu berjalan di lembah kekelaman. Serah itulah yang dirasakan oleh gembala bersama dengan dombanya ini. Bahwa di dalam kehidupan, dalam perjalanan itu, serah hidup kita bisa berubah sewaktu-waktu. Dan kadang-kadang perubahannya itu adalah perubahan dari sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang buruk. Kadang-kadang perubahannya itu adalah perubahan dari sesuatu yang nyaman menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Serah bagaimanakah kemudian ketika kita mengalami perubahan hidup seperti ini. Serah saya rasa setiap kita gak ada yang suka dengan perubahan. Apalagi dari perubahan nyaman menjadi tidak nyaman. Apalagi perubahan-perubahan yang kita tidak duga dan kita tidak harapkan. Serah hal-hal kecil aja dalam hidup kita kalau berubah. Ya, kalau berubah dari pada sesuatu yang kita gak inginkan. Serah itu membuat kita udah gak nyaman. Saya itu orang yang paling gak suka dengan perubahan, ya. Kalau saya sudah prediksi misalnya mau pergi begitu ya, sudah prediksi ya jalannya setengah jam begitu ya. Tiba-tiba begitu keluar dari rumah, nyampe ke jalan raya, ketemu lampu merah, waduh macetnya gak terduga. Saudara, saya bisa marah-marah sepanjang jalan begitu ya. Istri saya paling tahu itu ya, kalau sama jemaat sih baik-baik begitu, sabar banget. Ada macet pun juga tetap sabar begitu ya. Bagaimanapun juga kita disenggol juga masih sabar. Kita disalib dengan cara yang tidak sopan juga masih sabar. Karena bersama dengan jemaat begitu ya. Apalagi kalau saya bawa mobilnya Bu Tres, saya gak boleh marah-marah begitu kan. Kalau lagi besuk bawa mobilnya, gak boleh marah-marah begitu. Tapi kalau sama istri saya, aduh jangan ditanya begitu ya. Jadi kalau mau apa, kalau mau lihat saya sabar, taruhlah jemaat di dalam mobil saya ya, pasti akan adem ayem ya. Secara perubahan itu sesuatu yang gak enak begitu ya. Selama beberapa hari ini saya bergumul dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan saya begitu ya, dalam kehidupan kami ya. Kita gak menyangka kalau Ceris harus diopnam di rumah sakit begitu ya, karena sepanjang minggu itu kita udah buat rencana-rencana begitu ya. Hari ini adalah ulang tahunnya Marvel, jadi kita udah bikin rencana, kita bikin surprise, kita bikin apa begitu ya. Berubah ya, berubah, kita gak bisa siapin apa-apa buat Marvel ya. Kita sudah apa punya perkiraan hari Sabtu keluar dari rumah sakit, ternyata kemarin dokternya bilang belum boleh keluar. Saudara, menghadapi perubahan seperti ini gak enak, gak nyaman. Keadaan kita bisa berubah. Tetapi satu hal yang pasti, sekalipun keadaan kita bisa berubah, situasi hidup kita bisa berubah, apapun yang ada di sekitar kita tidak berubah, namun di atas segala perubahan itu, Allah tetaplah segala Allah. Di tempat manapun, dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun, Allah kita tidak pernah berubah. Dia adalah tetap Allah ketika kita berjalan di padang rumput yang hijau. Dia juga adalah Allah ketika kita berjalan di lembah kekelaman. Dia adalah Allah ketika kita berjalan di tengah-tengah kebahagiaan sukacita. Tetapi dia juga adalah Allah yang beserta dengan kita, yang menjadi gembala kita di tengah-tengah situasi duka yang kita hadapi. Saudara, inilah Allah kita yang luar biasa. Sehingga ketika pemazmur ini berkata, Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Saudara, dia begitu sadar bahwa Allah itu sebagai gembala, artinya Allah adalah Allah yang selalu hadir di setiap keadaan di dalam kehidupan kita. Itu yang pasti. Oleh karena itu kita akan melihat beberapa hal di dalam Mazmur pasal Mazmur 23 ini. Saudara, yang pertama kita melihat bahwa Tuhan adalah gembala yang mendewasakan umatnya, yang mendewasakan domba-dombanya di dalam segala keadaan yang dihadapi. Tuhan adalah gembala yang mendewasakan umatnya di dalam segala keadaan yang dihadapi. Saudara, Allah adalah gembala yang memadai dan satu-satunya yang kita butuhkan dalam hidup kita. Saudara, dalam kehidupan kita yang seringkali berubah-ubah ini, saudara, tidak ada di dalam dunia ini yang bisa menjadi sandaran kita kecuali Tuhan, kecuali Yesus Kristus. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, bahwa dia menjadi sandaran kita di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, saya tidak tahu tadi kenapa spontan saya gak bisa tahan nangis begitu ya. Saya jarang-jarang nangis begitu kan. Kecuali kalau dipukul ya, nangis juga. Tetapi saya merasakan ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, setelah saya mempersiapkan firman Tuhan ini dalam suasana yang sangat berbeda kali ini. Kenapa? Karena saya mempersiapkannya di rumah sakit, Bapak Ibu ya. Saya mempersiapkannya di rumah sakit. Kemarin waktu Bapak Iren kunjungan begitu ya, dia lihat saya, dia langsung lihat, wah lagi persiapan ya, begitu ya. Setelah dan ketika saya kemudian merenungkan dan membaca kalimat-kalimat dari Rasul Paulus ini, saya benar-benar merasakan bahwa ketika suasana itu berubah, keadaan itu berubah, saya melihat bahwa Allah kita tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Saya benar-benar bisa melihat bagaimana tangan Tuhan bisa menopang, tangan Tuhan bisa menolong kita sekalipun di tengah-tengah lembah kekelaman yang kita hadapi. Oleh karena itu Dia adalah Allah yang sangat memadai. Dia adalah Allah yang dapat diandalkan di dalam setiap keadaan, di dalam setiap situasi yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Serah kisah dari seorang yang bernama Jerry Sitzer, ya. Serah Jerry Sitzer ini, ya, suatu hari dalam perjalanan pulang dari jalan-jalan ya dari Tamasya ke sebuah cagar alam di Indian di pedesaan Idaho. Serah minibus yang mereka tumpangin itu ditabrak oleh seorang pengendara mobil yang sedang mabuk ya, yang sedang mabuk dengan kecepatan 85 mil per jam. Ya, hitung sendiri 85 kali 1,2 begitu ya. Sesaat ketika terjadi kecelakaan itu, Jerry Sitzer ini seorang menyaksikan di depan matanya seorang istri yang ia cintai, ibunya yang membesarkan dia, dan putri semata wayangnya seorang langsung meninggal di tempat pada hari itu. Saya coba bayangkan ya, kalau dia ikut meninggal bersama-sama dengan anggota keluarganya sudah selesai begitu ya. Tapi kita melihat bagaimana perasaannya ketika kemudian dia menyaksikan tiga orang yang dia kasihi meninggal pada waktu bersamaan di dalam kecelakaan itu. Saya ia mengalami pergumulan yang luar biasa di dalam hidupnya. Selama berbulan-bulan dia menangis, dia meratapi duka yang ia hadapi. Bagaimana istri yang ia cintai, bagaimana ibu yang selama ini telah membesarkannya, bagaimana anaknya yang begitu ia kasih selama ini, dalam sekejap mata semuanya hilang, semuanya pergi dari. Selama berbulan-bulan, bahkan selama bertahun-tahun, ia terus bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Tetapi setelah ia melewati itu semua, setelah dia menemukan bahwa melalui peristiwa yang tidak enak itu, melalui peristiwa lembah kekelaman yang ia alami itu, justru ia itu mendewasakan dia di hadapan Tuhan. Dia semakin melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupannya, sekalipun di tengah-tengah lembah kekelaman yang ia hadapi. Sehingga ia menulis kalimat-kalimat yang seperti ini. Duka cita yang saya rasakan manis sekaligus pahit. Jiwa saya masih berduka, namun saya bangun setiap pagi dengan penuh sukacita. Tidak sabar menantikan apa yang akan hadir bersama hari baru tersebut. Tidak pernah saya merasa kesakitan sebesar yang saya alami dalam 3 tahun terakhir. Namun tidak pernah sebelumnya saya mengalami kesukaan demikian besar atas anugerah kehidupan hari lepas hari yang saya terima. Tidak pernah saya merasa begitu hancur. Namun tidak pernah saya merasa begitu utuh. Tidak pernah saya begitu menyadari akan kelemahan dan kerapuhan saya. Namun tidak pernah saya demikian puas dan merasa begitu kuat. Tidak pernah jiwa saya mengalami kematian seperti ini. Namun, tidak pernah jiwa saya lebih hidup daripada saat ini. Saudara Jerry Sitzer, justru dia melihat jiwanya lebih hidup setelah ia melewati lembah kekelaman yang begitu berat yang ia hadapi. Oleh karena itu, kadang-kadang Tuhan dapat mengizinkan lembah-lembah kekelaman itu untuk kita lewati, supaya kita menjadi dewasa di sana. Serapa yang menjadi Jerry Sitzer ini bisa merespons dengan dewasa. Salah satu hal adalah karena dia menghadapi segala keadaan yang dia alami itu dengan rasa syukur. Dengan rasa syukur. Setelah itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus bersyukur di dalam segala keadaan. Cuman kadang-kadang kita menerjemahkan segala keadaan itu adalah segala keadaan yang baik. Segala keadaan yang lancar. Kita harus bersyukur di dalam segala keadaan yang mendatangkan sukacita. Segala keadaan yang baik. Segala keadaan yang membuat kita bahagia. Tidak. Pada kenyataannya, segala keadaan itu benar-benar adalah segala keadaan, termasuk ketika keadaan duka, keadaan lembah kekelaman, keadaan di jalan yang berbatu-batu. Serta apakah kita memiliki rasa syukur di dalamnya atau tidak. Itulah yang membuat kita bisa dewasa di dalam menghadapi segala situasi hidup kita. Serta kuncinya adalah bersyukur di dalam segala keadaan. Salah seorang bernama Cicero mengatakan bahwa hati yang bersyukur bukan hanya merupakan kebajikan terbesar, melainkan induk dari semua kebajikan lain. Hati yang bersyukur bukan hanya merupakan kebajikan terbesar, tetapi induk dari semua kebajikan yang lain. Itulah rasa syukur. Saudara, kalau ada rasa syukur dalam kehidupan kita, maka keadaan apapun yang kita alami dalam hidup kita, saudara akan tetap membuat kita bisa memandang Allah. Akan tetap bisa membuat kita melihat kebaikan Allah di tengah-tengah situasi yang kita hadapi. Segala keadaan yang kita alami, serat tujuannya supaya mendewasakan kita. Supaya kita lebih tahan uji, supaya kita lebih tangguh dalam menghadapi kehidupan kita. Serat selama beberapa hari ini di rumah sakit, ya, Cherish itu berkali-kali tangannya itu ditusuk dengan jarum, begitu ya. Sarah setiap kali ditusuk dengan jarum dia menangis, begitu ya. Sarah mungkin bagi kita ditusuk jarum itu bukan sesuatu yang menyakitkan, begitu ya. Walaupun ada juga orang gede yang takut jarum, begitu ya. Tapi bagi seorang anak kecil, ya, ditusuk jarum itu mungkin itu sudah merupakan lembah kekelaman baginya, begitu kan? Saudara begitu ketakutan ditusuk jarum. Dari rumah aja ketika kita mau bawa dia ke rumah sakit, yang dia tanya pertama-tama, ada suntik enggak? Ya. Ada suntik enggak? Bisa bilang, ya enggak tahu, ya nanti kita lihat ada suntik apa enggak, begitu. Saudara waktu dia disuntik, diambil darah, ya, diambil darah dua kali, terus diinfus juga ditusuk dua kali karena infusnya dipindah begitu ya setelah tiga hari. Setelah dia menangis, dia ketakutan. Tetapi walaupun dia menangis, walaupun dia ketakutan, setelah saya tetap membiarkan suster itu untuk menusuk tangannya dengan jarum. Saudara, saya tidak kemudian karena begitu sayang dengan Ceris, lalu saya bilang sama suster ini, suster, jangan coba-coba berani tusuk jari anak saya berhadapan dengan saya, begitu kan? Enggak bisa. Surah saya biarkan. Saya biarkan. Tetapi saya melihat setelah yang pertama nangisnya kencang banget. Yang kedua kencang sedikit. Yang ketiga mulai terbiasa, Bapak Ibu. Ya, mulai terbiasa. Mulai terbiasa. Saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita untuk melewati hal-hal yang sukar itu. Supaya kita bisa menjadi tangguh di dalam. Supaya kita enggak cengeng kemudian ketika kita menghadapi masalah sedikit saja. Kita langsung berontak. Kita langsung kemudian mencari jalan keluar lain dari di luar Tuhan. Secara semuanya itu supaya kita bisa menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Secara kita dapat bersaksi di dalam kekelaman sekalipun. Secara kadang-kadang banyak orang berpikir bahwa kita hanya bisa bersaksi ketika Tuhan sudah menolong kita. Ketika kita sudah melewati lembah kekelaman dan sekarang kita sudah berada di dalam kebaikan. Lalu kita bisa menyaksikan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Justru di tengah-tengah kekelaman pun kita tetap bisa bersaksi di dalam kehidupan kita. Kita tetap bisa menyaksikan betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Secara pengalaman dari Jerry Sitzer tadi, secara keluarganya tidak balik. Tetapi dia tetap bisa menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Segala keadaan yang kita alami, sekali lagi tujuannya adalah untuk mendewasakan kita. Yang kedua, surah dari Mazmur 23 ini kita bisa belajar bagaimana relasi yang kaya dan utuh antara gembala dan domba. Surah kita melihat di sini bahwa relasi antara gembala dan domba ini surah sangat kaya sekali, sangat utuh sekali. Bukan hanya secara khususnya ketika kita mengalami hal-hal yang baik di air yang tenang, di air yang sejuk, ketika jiwa kita dipuaskan, tetapi juga ketika kita menghadapi jalan-jalan yang sulit di dalam kehidupan kita. Saudara, kita dapat mengenal Allah secara lebih dalam lagi ketika kita mengalami kedua keadaan, baik padang gurun maupun baik padang rumput maupun lembah kekelaman di dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang justru ketika kita dalam lembah kekelamanlah di situ kita bisa mengenal Allah lebih kaya dan lebih utuh lagi. Saudara, maka seorang bernama Calvin Miller, dia memberikan analogi seperti orang yang mengalami laut, ya. Saudara, orang yang pergi ke laut ya bisa berbagai macam cara untuk mengalami laut. Saudara, ada orang yang mengalami laut itu dengan cara naik perahu. Ya, naik perahu di atasnya. Ya. Tetapi juga ada orang yang melakukan snorkeling, ya. Apa? Nyelam tapi masih di bawah permukaan saja, enggak terlalu dalam, masih di bawah permukaan. Tetapi ada yang melakukan scuba diving begitu, ya. Yang menyelam sampai ke dasar laut. Yang menyelam sampai ke dasar laut. Saudara, tentu kalau kita tanya kepada ketiga orang ini mengenai pengalaman mereka tentang laut, saudara, tentu mereka masing-masing bisa menjelaskan tentang laut itu. Bahkan kalau kita enggak sampai ke tengah laut pun kita tetap bisa menjelaskan kalau kita berada di pinggir laut, kan. Oh, laut itu dalam. Pernah ukur enggak? Enggak pernah. Pernah masuk enggak? Enggak pernah. Pokoknya dalam aja. Kata siapa? Kata orang, begitu kan. Udah, laut itu bergelombang. Pernah masuk? Enggak pernah. Dari pantai lihat gelombangnya, begitu kan. Saudara, kita bisa memberikan penjelasan pengalaman kita terhadap laut hanya berada di pinggir pantai bisa. Tetapi siapa kira-kira yang bisa memberikan penjelasan lebih dalam, lebih utuh mengenai laut? Pastilah orang yang melakukan scuba diving. Yang menyelam sampai ke dasar laut. Dia bisa melihat sampai ke dasar laut. Dia bisa melihat kekayaan yang ada dalam laut itu. Dia bisa benar-benar merasakan. Dia bisa benar-benar mengalami apa itu laut yang sesungguhnya. Sedemikian juga kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dalam Tuhan hanya dalam kulit saja, kalau hidup kita lancar-lancar saja, secara mungkin kita bisa menjelaskan tentang Tuhan, tetapi hanya di permukaan. Tetapi ketika kita menyelam sampai ke dalam, ketika kita berada di dalam lembah kekelaman, dan kita menemukan Tuhan di sana, secara kita pasti akan lebih kaya ketika kita menceritakan Allah kita, akan lebih utuh lagi ketika kita menceritakan Allah kita. Tidak hanya menceritakan Allah dari sisi sukacita yang kita alami, tetapi sisi kedalaman yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Maka kalau kita perhatikan tadi di dalam Mazmur pas 23 ayat 1 sampai 6 ini, ada hal yang menarik di sini Bapak Ibu, yaitu perbedaan kata ganti yang dipakai di ayat 1 sampai 3 dengan ayat 4 sampai 6. Setelah kita melihat di sini perbedaan, ya. Di ayat 1 sampai 3 kita melihat di situ apa? Kata ganti yang dipakai adalah Tuhan, ya, itu kata ganti orang ketiga, kan? Belajar bahasa Indonesia ya. Kata ganti orang ketiga, Tuhan atau dia. Tuhan adalah gembalaku. Ya, itu di dalam situasi yang baik, di padang rumput, di air yang tenang begitu ya. Dia dan aku, yaitu kata gantinya, dia dan aku. Ia membimbing aku, ia dan aku, ya. Kemudian ia menyegarkan jiwaku, ia dan aku. Ia menuntun aku, ia dan aku. Itu kata ganti yang dipakai. Setelah waktu keadaan baik, waktu keadaan di rumput hijau, waktu dia membaringkan kita di dalam kondisi yang menyenangkan, di air yang tenang. Tetapi kita melihat bagaimana kemudian ketika di dalam lembah-lembah kekelaman, kata ganti yang dipakai berubah. Setelah dikatakan apa? Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu menghibur aku, pakai mu dan ku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau dan aku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, engkau dan aku. Jadi coba ya kita gambarkan begini, waktu saya, anggaplah saya cerita. Tuhan, dia itu gembalaku, jadi saya cerita di sini. Dia itu membimbing aku ke air yang tenang, dan seterusnya. Hal-hal yang baik. Tetapi ketika keadaan berubah menjadi lembah kekelaman, serah bukan lagi saya bercerita dia, tetapi saya langsung menghadap Tuhan. Engkau, serah dari dia, sekarang beralih menjadi engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, engkau dan aku. Serah kita melihat di situ ada intensitas hubungan antara gembala dan domba ketika keadaan semakin sulit. Setelah ketika keadaan semakin sulit, justru intensitas hubungan itu semakin dekat, semakin erat, semakin intim. Relasi antara gembala dan domba, relasi antara Tuhan dan manusia justru semakin dekat. Tapi kadang-kadang kita berpikir, oh ketika kita mengalami masalah, sepertinya Tuhan itu jauh. Ketika kita mengalami kesulitan, sepertinya Tuhan itu jauh dari kita. Ketika kita mengalami sakit, penyakit, rasanya jauh, Tuhan itu jauh dari kita. Tetapi sebaliknya yang dirasakan oleh pemazmur ini, justru ketika dia berada dalam lembah kekelaman, di jalan yang berbatu-batu, di kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, dia merasakan Tuhan justru begitu dekat dengan dia. Dia merasakan Tuhan justru begitu intim dengan dia. Jadi tujuan utama doa kita bukanlah supaya lembah kekelaman itu berubah menjadi padang rumput, badai yang bergelora menjadi air tenang. Tetapi supaya kita dapat mengenal Allah lebih dalam lewat keadaan yang kita hadapi. Saudara, kalau Tuhan menyembuhkan itu adalah kuasanya. Kalau Tuhan memberi keadaan baik kepada kita, memulihkan keadaan kita, itu adalah kuasa Tuhan. Itu adalah haknya Tuhan. Tetapi bagi kita, seharusnya ketika kita berada di dalam lembah kekelaman itu, yang menjadi doa kita bukan sekedar supaya Tuhan mengubah keadaan kita, tetapi supaya kita dapat mengenal Allah lebih dalam lewat keadaan yang kita hadapi. Saudara, kadang-kadang lewat kesulitanlah kita bisa berbalik kepada Allah. Sekalipun lagu dunia mengatakan buat apa susah, susah itu tiada gunanya. Tetapi kadang-kadang dalam kenyataan hidup kita, justru kesusahan hidup kita membuat kita berbalik dan dekat dengan Allah. Begitu banyak contoh dalam Alkitab. Orang-orang yang datang kepada Yesus itu orang-orang apa? Orang-orang yang datang mau mengenal Yesus, orang-orang apa? Orang yang punya masalah atau orang yang tidak punya masalah? Kebanyakan adalah orang-orang yang punya masalah. Justru kadang-kadang ketika kita mengalami, merasa bahwa kita aman, kita nyaman, kita bisa menjalani hidup kita seorang diri, kadang-kadang secara tidak sadar kita berpikir bahwa kita tidak butuh dekat dengan Tuhan. Serta oleh karena itu, terkadang Tuhan bisa memberkati kita justru di tengah-tengah lembah kekelaman. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa merasakan pengenalan lebih dalam terhadap Tuhan waktu kita berada di tengah kekelaman? Ataukah kita justru menjauh dari Tuhan dan mencoba untuk mencari jalan keluar lain di luar daripada Tuhan? Serta kisah sepasang suami istri yang bernama Mark dan Susan. Serta Mark ini adalah seorang pendeta muda dan punya seorang istri bernama Susan. Serta pada satu kali mereka sedang menanti kelahiran anak mereka, anak yang mereka nanti-nantikan. Serta dengan begitu, dengan deg-degan begitu ya menanti anak mereka setelah lahir, begitu ya bayinya itu masih di kamar bayi begitu ya, mereka deg-degan menantikan bayi itu ketika mau diserahkan ke mereka. Ya, Bapak Ibu pasti pernah mengalami itu ya, ketika pertama kali punya anak begitu ya, bagaimana rasanya ketika bayi itu diserahkan ke kita ya. Seram. Tapi ketika kemudian tiba-tiba waktu yang mereka nanti-nantikan bayi itu datang, ternyata bukan perawatnya yang datang, bukan susternya yang datang, ternyata dokternya yang datang. Saudara, ketika mereka melihat dokter yang datang, mereka sudah mulai curiga. Pasti ada sesuatu. Lalu kemudian benar dokter itu menyampaikan bahwa minta maaf, bayi yang lahir, yang diberi nama Denny itu mengalami Down syndrome. Serah begitu mendengar kalimat dari dokter itu, serah sepasang suami istri ini seperti kesambar petir. Serah mereka berharap bayi yang sehat, mereka berharap bayi yang membahagiakan mereka. Tetapi kenapa yang Tuhan berikan adalah bayi yang mengalami Down syndrome? Serah mereka bergumul, bagaimana mereka harus menghadapi itu? Apa yang mereka lakukan berdua, mereka hanya berpelukan dan menangis. Mereka hanya diam. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Sampai kemudian setelah berapa lama mereka menangis. Kemudian istrinya, si Susan ini berkata kepada suaminya, dia berkata bahwa Tuhan tahu, Allah tahu bahwa akan menolong mereka dalam kesukaran ini. Tuhan tahu bahwa Allah akan menolong mereka dalam kesukaran ini. Susan bilang, bukankah kita punya tetangga, anak umur 11 tahun yang juga menerima Down syndrome? Saya lihat dia baik-baik saja. Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk kita. Setelah akhirnya mereka tiba saatnya ketika perawat itu membawa bayi itu dan menyerahkan ke tangannya Susan. Salah satu hal yang luar biasa, pada saat bayi itu diserahkan ke tangan Susan oleh suster itu, oleh perawat itu. Setelah sambil menerima bayi itu, kemudian Susan mengucapkan kalimat ini. God has chosen to bless us with a Down syndrome baby. Allah telah memilih memberkati kita dengan seorang bayi yang Down syndrome. Setelah pertanyaannya adalah benar enggak? Benarkah bayi yang Down syndrome ini benar-benar menjadi berkat bagi mereka? Setelah lewat beberapa saat, setelah pasangan ini tidak salah berkata bahwa bayi itu yang Down syndrome itu menjadi berkat yang sangat luar biasa. Setelah apa berkatnya, Bapak Ibu? Setelah berkatnya adalah ternyata suster, perawat yang menyerahkan bayi itu ke tangan Susan. Dan waktu dia mendengarkan kalimat itu dari Susan, saudara suster itu merasa diberkati. Lalu suster itu menceritakan ke seluruh rumah sakit. Menceritakan kepada setiap orang yang dia temui di rumah sakit. Ada orang yang begitu luar biasa seperti ini. Dan banyak orang yang diberkati. Saudara bukan hanya di rumah sakit itu kemudian tersebar kalimatnya Susan ini. Bahkan di seluruh kota, di kota kecil di mana mereka tinggal itu, tersebarlah seluruh pengalaman ini. Kalimat yang keluar dari Susan ini. Dan ketika kemudian Mark berkhotbah, dia mengundang orang untuk menerima Kristus sebagai juru selamat. Melalui kesaksian bayi yang Down syndrome ini. Serah adalah 9 orang yang pada hari itu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, Mark dan Susan tidak salah ketika mereka berkata, God has chosen to bless us with a Down syndrome baby. Allah telah memilih untuk memberkati kita melalui seorang bayi yang Down syndrome. Serah kalau Tuhan adalah gembala kita, serah dia pasti mengenal kita secara detail dan dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Serah saya menemukan satu video kemarin yang dikirim lewat Facebook saya, yaitu satu pengalaman real, ya, gembala dengan domba-dombanya. Saudara, dalam tayangan ini kita melihat, ya, bagaimana domba-domba itu hanya mendengar suara gembalanya yang asli. Kita lihat ini, beberapa orang mencoba untuk memanggil domba-domba itu. Ini gembala palsu. Coba lagi orang lain. Nah, sekarang gembala yang asli. Our unit made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Setelah kita melihat di situ satu hubungan yang begitu luar biasa antara gembala dengan domba. Setelah ketika saya melihat video ini, saya enggak terlalu heran. Kenapa enggak terlalu heran? Karena masa kecil saya di kampung begitu ya. Setiap orang kampung itu di kampung saya itu pelihara babi, ya. Kalau babi yang untuk dijual dipotong itu di kandang begitu ya. Tapi kalau induknya, kalau anak-anak masih anak-anak babi itu begitu ya, itu dibiarkan liar begitu kan, dibiarkan liar, dia pergi kemana begitu ya. Tapi begitu udah sampai jam makan babi begitu ya, jam makan babi itu babinya dipanggil dimanapun dia berada, dia bisa tahu. Dan babinya nggak ketukar, Bapak Ibu, ya, babinya nggak ketukar. Jadi saya menyaksikan itu di masa kecil saya, ya. Kita bisa apa? Babi itu bisa mengenal suara kita. Mereka datang berbondong-bondong, kemudian dikasih makan. Habis makan pergi lagi begitu kan. Dan kita enggak takut hilang karena nanti kalau kita panggil pasti dia datang. Serah itulah gembala. Itulah Allah kita. Allah yang selalu mengerti, yang mengenal kita secara dalam. Surat Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku adalah gembala. Bisa dibantu? Iya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 14 dikatakan, aku adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. 2000 tahun ya yang lalu Allah yang menjadi manusia itu dikatakan aku adalah gembala yang baik. Serbahkan ketika kemudian Yesus mau kembali kepada Bapa, dia menjanjikan Roh Kudus kepada setiap kita yang hari ini kita peringati. Dan Tuhan Yesus berkata, ia akan mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Surah penolong di sini dalam bahasa Yunani-nya adalah parakletos, yang artinya orang yang berjalan di samping kita. Jadi Roh Kudus yang kita terima, yang kita peringati hari ini adalah orang roh yang selalu bersama-sama dengan kita, yang berjalan bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan kita, di dalam segala keadaan hidup kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, jangan pernah takut karena Allah selalu beserta dengan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau adalah gembala yang baik dalam kehidupan kami. Engkau adalah gembala yang tidak pernah berubah di dalam kondisi apapun di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan diri kami pada saat ini. Mungkin begitu banyak kondisi-kondisi, keadaan-keadaan yang kami alami dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah Engkau berikan kami hati yang terus percaya dan bergantung, bersandar kepada Allah yang adalah gembala kami yang hidup. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.